Thumayaqudu yadhkurullah. Siapa yang salat subuh berjamaah atau di masjid, kemudian dia tidak langsung pulang, dia duduk berzikir kepada Allah.